saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Salat dalam agama ini kedudukannya adalah sebagai tiangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul amril Islam wa amuduhu shalah wa dirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan agama ini seperti sebuah bangunan. Ada pondasinya, yaitu Islam, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sebagai pondasinya. Di mana setiap bangunan sebelum dijadikan, sebelum dibuat bangunan, maka dipersiapkan dulu pondasinya. Pondasinya itulah syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Setelah dia siapkan pondasinya, maka dia siapkan tiangnya. Tiangnya itulah salat. Maka bangunan Islam tidak akan tegak kalau seseorang tidak menyiapkan tiangnya, yaitu salat. Dari sini kita mengetahui bahwa mereka yang meninggalkan salat sesungguhnya telah menyingkirkan, telah meniadakan tiang bangunan Islam. Tentu kalau ditiadakan tiang bangunan Islam ini, maka tidak akan tegak agama Islam dalam dirinya. Oleh karena itu dikatakan orang yang mendirikan sholat sebenarnya dia telah menyiapkan atau menegakkan agama. Sebaliknya mereka yang meninggalkan sholat sebenarnya dia sama saja telah merobohkan agama dalam dirinya. Sama saja dia tidak menegakkan agama dalam dirinya. Itu orang yang meninggalkan sholat. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.